السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ulama yang sangat luar biasa yang merubah peta, yang karya-karyanya benar-benar bermanfaat dari berbagai cabang ilmu. Beliau punya Riyadhus Shalihin, beliau punya Arba'in Nawawiyah, beliau memiliki buku mensyarah hadis-hadis Sahih Muslim dalam Al-Minhaj, belum lagi dalam ilmu fikih beliau, atau pandangan-pandangan beliau adalah pandangan yang dijadikan tolak ukur dalam mazhab Syafi'i atau qaulul mu'tamad. Beliau punya Raudhah, beliau punya Minhaj dan kitab-kitab yang lain. Beliau adalah ulama yang benar-benar memberikan hidupnya untuk kemaslahatan umat, dan itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Dan beliau wafat di usia cukup muda, 45 tahun kurang lebih, dengan meninggalkan warisan yang begitu luar biasa dalam ilmu, dalam hikmah, yang sekali lagi merubah peta kehidupan jutaan umat. Dan ini inspirasi bagi kita. Pencerahan. Dan ternyata kalau orang itu jujur, Allah itu bisa memberikan apa yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan ini yang harus terus kita camkan. Lalu coba tanya diri kita, hadirin sekalian, apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bangsa kita, negara kita. Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat sebagaimana para ulama-ulama kita? di antaranya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini yang membuat kita harus terus memaksimalkan waktu. Waktu beliau sangat berkah, hadirin. Sehari beliau punya kurang lebih 12 majelis ilmu. Itu baru majelis, belum kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Dan karya beliau begitu menginspirasi dan bermanfaat bagi umat. Semoga Allah merahmati beliau, dan semoga kita bisa meneladani beliau. Dan salah satu kunci kesuksesan beliau sekali lagi adalah kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan. Dan itu kunci dari semua orang yang berhasil. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang itu kalau udah jujur dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "In tasdukillaha yasdukka." Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Maka marilah kita tanya diri kita, sudahkah kita jujur dan sudahkah kita benar-benar ikhlas? Bukan hanya klaim. Klaim itu gampang, hadirin. Ulama kita membawakan sebuah bait syair untuk memberikan sebuah analogi. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra lahum bidhaka. Semua laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak pernah mengakui klaim dari mereka semua. Maksudnya, setiap orang atau banyak orang mengklaim ikhlas, mengklaim jujur. Tapi pertanyaannya, Allah akui enggak klaim kita tersebut? Apakah Allah mengakui keikhlasan kita dan kejujuran kita? Itu yang paling penting. Mengklaim, mengaku-ngaku itu mudah, hadirin. Apalagi kalau enggak ada yang bisa meluruskan secara zahir, ya kita klaim sesuka hati kita saja. Tapi pertanyaannya, apakah Rabbul Alamin As-Sami'ul Basir itu menerima dan mengakui pengakuan kita? Ini yang jadi PR. Dan salah satu indikasinya adalah sepak terjang dan karya kita di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ikhlas, dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan hadis Ibnu Umar bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya pada hari kiamat. Suami adalah pemimpin dan istri pun pemimpin di kotaknya masing-masing. Dan dari sini pentingnya kita membangun pernikahan kita dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Dan banyak orang gak sadar pentingnya iman. Dan dari sini kita bisa menyadari bahwa imanlah yang mengkontrol seorang suami, sebagaimana iman memang kontrol sikap seorang istri. Imanlah yang membuat suami itu tidak menggunakan powernya, kepemimpinannya dengan semena-mena, sebagaimana iman juga yang membuat istri lebih mudah tunduk kepada suaminya dan menjalankan tanggung jawabnya di rumah dan anak-anak. fungsinya iman, hadirin. Karena kalau kalian adalah pemimpin, titik, ya orang bebas, hadirin. Kamu pemimpin ya, oke. Tapi kalau dilanjutkan, wakulukum mas'ulun, dan kalian akan ditanya oleh Allah, itu membuat kita menginjak pedal rem dalam kehidupan. Itu membuat kita berpikir 1000 kali untuk melakukan kezoliman, untuk arogan di hadapan istri kita jika kita suami. Itu membuat istri berpikir 1000 kali untuk membantah suaminya atau tidak nurut sama suaminya, kecuali jika itu maksiat atau menghalangi dia dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak menghalangi dia dari kewajiban kepada Allah, dia akan sami'na wa ta'na kepada suaminya. Kenapa? Karena dia akan ditanya sama Allah. Akan ditanya. Jadi kalau wanita itu beriman, hadirin, walaupun dia tipikal, misalnya kalau bahasa kita sekarang alpha woman, dia gak akan bermasalah, dan performa dia sangat baik nanti jadi istri. Sebagaimana apabila suami itu punya watak yang keras, tapi kalau dia beriman dan dia yakin dia akan ditanya sama Allah, dia akan berusaha baik dengan istrinya. Ini penting. Jadi faktor iman sebelum menikah dan ketika membangun pernikahan itu bukan untuk mengekang atau menghalang-halangi seseorang dari sosok yang dia sukai secara fisik atau personal, yang dan itu dipikir sebagian orang, tapi justru untuk membantu dia menjalani rumah tangga dan mensupport dia agar bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik sehingga mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Jadi itu hal yang sangat penting. Pemimpin dan ditanya itu selalu demikian. Pemimpin dan dia harus bertanggung jawab. Pemimpin dan dia akan diaudit. Kan itu buat kita mikir kan. Kalau pemimpin titik udah. Anda pemimpin ya. Gimana ininya? Ada konsekuensinya? Enggak ada, bebas aja. Wah, itu bahaya. Jadi, kalau Anda pemimpin dan nanti Anda akan diaudit secara detail, sedetail-detailnya. Enggak berani macam-macam, hadir. Enggak berani macam-macam. Walaupun pasangannya bisa dia lakukan semena-mena, dia gak mau. Bisa dia tekan dengan arogansinya, dia gak akan mau. Bisa dia bentak-bentak, dia marah-marahin tanpa sebab, dia gak akan. Walaupun suaminya bisa dia lawan, dia bisa bentak, dia bisa suara tinggi, dia gak akan lakukan itu. Karena dia akan ditanya. Makanya hadirin sekalian, dalam rumah tangga itu, kalau kita mau melakukan, ya kita mikir dulu lah. Kalau Allah tanya sikap saya ini, saya bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab ya silahkan. Tapi kalau enggak bisa jawab ya jangan coba-coba lah. Jadi jangan, nanti kalau istri gue nanya, gue jawab apa ya? Itu hal yang cukup simple, hadirin. Atau kalau laki gue tanya atau kalau suami gue tanya, gue jawab apa nanti ya pas aku, udah lu di sini dulu sama kita nanti. Laki gue suruh gue pulang jam segini nih. Nanti aja. Bilang aja lu ada urusan ini. Oh gitu ya. Iya, gue juga suka gitu kok. Itu gampang memang. Tapi pertanyaannya, kalau Allah tanya, Anda bisa jawab enggak? Suami gue selalu percaya sama gue bisa pakai alasan ini. Tapi kalau Allah tanya, bisa gak kita pakai alasan itu pada hari kiamat? Kalau gak bisa, udah jangan coba-coba deh. Dan kalau salah, udah ngaku salah aja udah. Ya saya salah. Musa ngotot-ngototan. Ya kamu juga begitu. Kira-kira di hari kiamat bisa gak kita nyala-nyalain pasangan kita lalu kita selamat gitu? Gak bisa deh. Makanya kan kata sebagian para ulama, jangan jadikan kesalahan orang lain atau kesalahan pihak lain menjadi alasan kita melakukan kesalahan. Ya bisa dia duluan sih, ya dia begitu, gue juga bisa. Kata para ulama, jangan sampai kesalahan orang lain kita jadikan alasan saat kita melakukan kesalahan. Karena itu tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Gak ada. Untuk diri kita. Gak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi ini yang perlu kita camkan dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallamu ala nabina Muhammad. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, sekeluarga dan juga tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara agar mendapatkan suami atau istri yang beriman? Dan bagi yang sudah ta'aruf atau proses pranik atau proses menuju pernikahan, bagaimana cara mengetahui calon pasangan kita adalah orang yang beriman agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup? Jazakallah khairan satu iyyakum. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Enggak ada yang lebih tahu tentang kualitas calon kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar minta sama Rabbul Alamin. Dan manfaatkan waktu-waktu mustajab. Manfaatkan sepertiga malam terakhir, waktu sujud, sore hari di hari Jumat. Kalau bisa umroh, doa pada saat umroh. Kalau bisa haji, doa di Arafah. Karena pasangan itu keputusan besar dalam hidup. Dan itu game changer dalam kehidupan seseorang. Peta itu bisa berubah 180 derajat dengan pernikahan. Jadi sangat layak untuk diperjuangkan di waktu-waktu terbaik dan di tempat-tempat terbaik dalam berdoa. Itu Coba perbaiki diri kita, hadirin. Perbaiki diri kita. Karena hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, surat An-Nur, ayat yang cukup familiar di tengah-tengah kita. Allah katakan al-khabithatu lil-khabithin, wanita yang buruk atau wanita yang keji untuk laki-laki yang buruk dan keji. Wal-khabithuna lil-khabithat, dan laki-laki yang buruk atau yang keji untuk wanita yang buruk dan keji. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sedangkan sebagaimana juga laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Hadirin Allah muliakan. Dan ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau difitnah melakukan perzinaan atau perselingkuhan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan memutihkan nama baik beliau. Memutihkan dan membersihkan nama baik beliau. Dan mengatakan bahwa karena suami beliau adalah laki-laki yang terbaik, maka beliau adalah wanita terbaik. Wattayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Lalu kita juga tahu hadis Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti tentara dalam satu satuan atau batalion yang selaras diantara mereka akan i'talaf, akan bersama dan bersatu. Dan yang tanakar, yang berbeda atau saling mengingkari, dia akan berselisih, menjauh. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa orang baik akan cenderung dan mencari orang baik, dan orang buruk akan cenderung dan mencari orang buruk. Jadi kalau kita ingin pasangan yang baik, yang beriman, coba perjuangkan iman kita dulu. Karena itu hukum umum, hadirin. Hukum umum, bukan mutlak memang. Setuju, bukan mutlak. Karena kita tahu bagaimana Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Lut dan istrinya, Asia dengan suaminya. Tapi hukum umumnya demikian. Adapun satu dua contoh itu pengecualian, itu anomali. Dan kaidah itu dikaitkan dengan kasus mayoritas. Dan kasus mayoritas, wanita yang baik akan Allah pertemukan dengan laki-laki yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, hati-hati dalam berproses. Hati-hati dalam berproses. cari informasi selengkapnya tentang calon kita, dan tanya orang-orang yang sudah sangat mengenal orang ini dan tahu bagaimana kualitas orang ini. Dan usahakan khususnya kita, dijelaskan para ulama, hendaknya kita bermusyawarah dengan orang yang agamanya baik, ilmunya baik, dan berpengalaman, baik laki-laki apalagi wanita. Jadi jangan proses itu sendirian, kata para ulama. Tiba-tiba bagi-bagi undangan aja, coba diskusi, coba minta pandangan, minta pendapat, khususnya orang-orang bijak yang kita kenal, orang-orang yang berilmu dan mengerti. Apalagi kalau orang itu mengerti karakter kita, itu tanya mereka. Khususnya kalau kita wanita, hukum asalnya wanita hendaknya melibatkan walinya, karena itu fungsi wali, dijelaskan para ulama. Fungsi wali adalah mengawal putrinya, kalau itu ayah atau kakak, adik, dan yang wanita yang ada di keluarganya, dari proses sampai ke pelaminan dan menikahkan. Jadi fungsi wali bukan hanya saya nikahkan putri saya dan seterusnya, ya, itu klimaksnya dalam proses akad. Adapun hendaknya wali itu ngawal dari awal gitu loh. Cek ini siapa nih orang, jujur apa enggak, terpercaya atau enggak. Coba lakukan fit and proper, lalu konfrontir apa yang dia sampaikan, cross check, double cross check. Dia ngaku kerja di mana, cek. Kalau perlu samperin ke tempat kerjanya, dan seterusnya harus dicek. Hati-hati dalam masalah ini, dan diskusi dengan ahlinya. Dan berikutnya tawakal Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan lupa salat istikharah. Dan semoga Allah memberikan taufik agar kita mendapatkan yang terbaik. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati murid untuk masuk ke surga tertinggi bagi Imam Nawawi, keluarga, ustaz, keluarga, tim kajian, dan keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan, ustaz izin bertanya, ini adalah masalah yang saya hadapi, dan saya bicarakan ke suami untuk mendapatkan arahan karena hati saya lagi buruk. Apakah ini ghibah? Apakah semua masalah kita diam saja dan enggak kasih tahu suami dalam hal apapun? Dan apakah kita boleh berdiskusi kepada pihak terkait dengan tentang masalah tersebut? Ya Ustaz, setiap dosa pasti ada balasannya meski sudah ditaubati. Ya, apakah setiap dosa pasti ada balasannya meski sudah ditaubati? Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab soal ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali konsultasi, minta masukan, minta nasihat, atau minta fatwa, maka pada saat kita minta fatwa atau minta nasihat atau minta konsultasi, masukan, itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Tapi yang perlu kita ingat, ini kondisi darurat atau hajat. Dan kaidah fikih mengatakan al-hajatu qaddar biqadariha wad-daruratu qaddar biqadariha. Untuk melakukan ini itu seperlunya saja. Artinya gini, seperlunya saja. Kalau kita cukup menceritakan ini 5 menit, ya jangan 6 menit, gitu aja. Kalau kita harus buka aib orang dalam satu sisi diri dia, jangan buka dua aibnya. Jadi buka yang ada hubungannya aja dengan masalah atau masalah itu saja. Adapun kita tahu aibnya di poin-poin yang lain atau sisi-sisi yang lain, itu gak boleh dibuka. Hanya berkaitan dengan masalah itu aja. Lalu kalau bisa gak menyebutkan nama, gak usah menyebutkan nama depan suami. Aku punya teman tuh gini. Kecuali kalau dibutuhkan. Jadi seperlunya. Itu poin. Ada. Apakah setiap dosa pasti ada balasannya meski sudah ditaubati? Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kita tahu bahwa at-taubat at-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Itu yang pertama. Itu dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul. Lalu yang kedua, kita tahu arti dari istighfar. Istighfar kan meminta agar doa dan agar dosa itu dikubur, dihilangkan, dan tidak ada efeknya. Itu maksud dari ucapan kita astagfirullah. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullah, artinya ya Allah, tutup, kubur, dan hilangkan dosa aku, dan jangan sampai ada dampaknya. Itu istighfar. Dan Allah janjikan bahwa Allah akan kabulkan doa kita. Maka semoga tidak ada balasannya. Namun pertanyaannya, sudah benarkah istighfar dan taubat kita? Itu kan poinnya. Kan istighfar dan taubat bukan hanya ucapan astagfirullah, tapi harus dihayati. Yang dikabulkan sama Allah itu kan doa dan minta ampun yang melibatkan hati, hadirin. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan dalam kondisi Anda yakin dikabulkan. Dan ketahuilah annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah enggak akan menerima doa. Dan di antara doa meminta ampun, istighfar, dari hati yang lalai, ghafil, lalai, walahin, tidak serius, tidak fokus, enggak sungguh-sungguh gitu, Allah enggak terima. Jadi kalau benar-benar taubat kita, taubatan nasuha, insyaallah Allah terima. Bahkan pasti Allah terima. Tapi jadi masalah seberapa bagus kualitas taubat kita. Itu poin. Belum lagi kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, hadirin. Lalu disumpahin, didoakan keburukan, karena Nabi SAW bersabda ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Benar kita bertaubat, tapi kita taubatnya enggak langsung. Setelah berapa tahun baru deh taubat-taubatan nasuha. Sedangkan dari dia melakukan kezaliman itu sampai dia taubat mungkin ada jangka waktu 1-2 tahun. Itu tuh orang nyumpahin tuh dia terus. Gimana coba? Sedangkan disumpahin itu diijabah sama Allah. dan dia belum bertaubat. Pertanyaannya, apakah semua orang melakukan kesalahan tobat langsung di H+1 gitu, atau di hari yang sama? Makanya itu alasannya kenapa Nabi SAW beristighfar dan bertobat 100 kali setiap hari. Nah, coba kita evaluasi diri kita. Di H+ berapa kita bertobat dan beristighfar? Itu hal penting. Jadi tidak akan ada balasannya jika benar-benar taubat-taubatan nasuha. Ya, pertanyaannya apakah semua orang melakukan hal itu? Allah Ta'ala bisawab. Itu yang perlu kita evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi, Ustaz Tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz terkait kutipan cerita yang Ustaz sampaikan dengan dosa zina di masa lalu terhadap orang yang single jika sudah taubat nasuha namun masih menemui efek hingga saat ini. Taubat seperti apa lagi Ustaz yang perlu dilakukan atau ditempuh agar Allah mengampuni dengan sebesar-besarnya ampunan? Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Pertanyaan ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, apabila kita taubat-taubatan nasuha, itu Allah akan ampuni. Itu kaidah. Hanya saja itu tadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar taubat-taubatan nasuha dan apakah segera gitu loh, karena semakin ditunda maka ada banyak hal yang bisa terjadi. Itu tadi, kalau dosanya ke pihak lain, kita zolimi atau orang itu menzolimi temannya, lalu temannya keburu doain dia yang buruk dan dia belum bertobat, doa temannya itu yang kejadian. Apalagi doa orang terzolimi, doa yang diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebagian ulama seperti diantaranya sebagian ulama Syafi'iyah, ulama madzhab Syafi'i, itu menjelaskan bahwa zina itu dosa yang sangat serius, hadirin. Dosa yang sangat serius. Maka di antara efeknya itu bisa mendowngrade seseorang, walaupun secara dosa sudah diampuni oleh Allah. Makanya dalam bab kafa'ah dalam ilmu fikih, kafa'ah itu kesetaraan antara suami istri. Artinya secara arti kafa'ah secara umum, kafa'ah itu artinya hendaknya suami itu levelnya setara dengan level istri atau lebih gitu loh. Dalam beberapa sisi. Khususnya masalah agama. Hendaknya suami itu selevel dengan istri atau lebih atau di atas. Dan sudut pandangnya itu suami ke istri. Level suami selevel atau lebih dari istrinya. Dalam beberapa sisi yang dijelaskan oleh para ulama fikih, dan ada beberapa silang pendapat dalam sisi-sisi tersebut. Makanya saya katakan tadi khususnya masalah agama. dan beberapa sisi yang lain. Kenapa? Karena suami adalah pemimpin, itu poinnya. Dan pemimpin seyogianya minimum selevel, kalau bisa di atas. Nah, dalam kembali ke poin ini, dalam bab kafah ini, sebagian ulama seperti ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan wanita yang berzina walaupun sudah taubat itu tetap tidak bisa satu level dengan suaminya secara kafaah jika suaminya tidak pernah berzina. Jadi tetap tidak bisa satu level dengan suaminya walaupun yang suaminya itu belum, suaminya tidak berzina. Tapi apakah boleh menikah? Boleh, kalau udah tobat boleh. Tapi tinggal kesetaraan aja, tetap ada ini loh. Dan itu itu bisa terjadi di beberapa hal ini, sama kayak kalau secara fisik ya atau secara lain ada misal kalau kita bicara fisik ada kesalahan-kesalahan kita itu kan yang meninggalkan bekas atau sedikit sedikit cacat atau bahkan bisa cacat yang serius bagi fisik seseorang. Padahal dia udah operasi, udah segala macam, tetap aja ada bekasnya. Kenapa? Oh, saya waktu itu meleng, lalu kecelakaan, lalu udah dioperasi sih, udah baik semua, tapi ada ini aja, ada bekasnya gitu loh. Dan bekas ini seumur hidup gitu loh. Jadi di dalam kehidupan ini tuh ada hal-hal atau ada kesalahan-kesalahan yang walaupun sudah secara dosa atau secara ini enggak ada, tapi tetap meninggalkan bekas atau membuat seseorang enggak bisa dapat titik itu lagi gitu loh. Titik itu lagi. Itu yang dijelaskan. Untuk memberikan pesan bahwa memang ada kesalahan-kesalahan yang memang sangat fatal, hadirin. Dan itu sebagai ibrah bagi yang lain. Tapi apakah kartu mati? Enggak kartu mati. Tetap pintu tobat dibuka dan orang bisa bertobat. Jadi ada banyak kemungkinan kalau kita mendengar kisah seperti itu. Tapi kisah itu benar-benar terjadi. Makanya bisa dilihat apa dosanya, apakah dosa itu meninggalkan jejak atau tidak, atau bekas atau tidak, atau cacat atau tidak, karena dosa atau kesalahan itu bertingkat-tingkat. Lalu yang kedua, apakah benar-benar dia sudah bertobat. Lalu yang ketiga, apakah dia langsung bertobat atau tidak. Jangan-jangan ditunda. Kan sama kayak penyakit atau kejadian. Ada penyakit tuh harus operasi di golden time. Kalau dia gak melakukan operasi atau tindakan golden time, udah repot ke depan. Udah keburu. Misalnya darah kemana-mana, segala macam. Benar gak, hadirin? Begitu juga dengan kejadian maknawi seperti dosa. Ada yang tobat itu harus segera. Kalau nggak kemana-mana udah, dan anda nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau ada bekas yang harusnya bisa sembuh total karena terlambat operasi dari golden time-nya, akhirnya cacat seumur hidup. Atau akhirnya nggak bisa pulih 100%. Ketika dicek harusnya begitu kejadian harus langsung dibawa ke rumah sakit dan tindakan gitu loh. Artinya itu terjadi di berbagai macam bidang kehidupan, hadirin. Makanya itu pentingnya ilmu. Makanya kayak penyakit gitu kan, yang ada penyesalan. Ya saya gak tahu gitu loh. Saya pikir ini cuma sakit biasa aja. Dokter mengatakan ya itulah pentingnya ilmu dalam medis. Bagaimana penanganan di detik-detik pertama. Ya begitu juga dengan dosa. Ada banyak, ada beberapa dosa yang harus ditangani langsung. Kalau enggak kemana-mana, hadirin. Itulah pentingnya belajar. Jadi ada beberapa kemungkinan dalam kasus-kasus seperti itu. Tapi intinya kalau kita benar dan kita jujur, Allah gak akan zalimi kita kok. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan juga dosa kan macam apa, bedakan antara dampak dosa ketika orang itu gak ngerti, gak tahu, dengan saat dia berdosa dia tahu. Itu kan beda. Allah katakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun. Apakah sama orang yang sudah tahu dengan orang yang belum tahu? Jadi ada banyak bacaan yang memungkinkan dalam sebuah kasus. Beda. Itu yang perlu kita tanamkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu kita dan memberikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.